boleh hancurkan diriku, dan anggap ku tak ada. Namun takkan merubah perasaanku. Kepadamu ku yakin pasti suatu saat dirimu kan berubah. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau